bisnis, ada sesuatu yang menarik ya. Kadang kita tidak tahu kita bisa mau ini gitu ya. Kita tidak tahu kita bisa mau sesuatu ya. Dan konsep yang paling terkenal adalah tentang luxury atau kemewahan. Seorang ahli dalam bidang luxurious good itu memberitahukan bahwa luxury is about making people want what they never even dreamed they wanted. Jadi luxury itu adalah tentang bagaimana, kemewahan itu adalah tentang bagaimana membuat manusia-manusia ini menginginkan apa yang bahkan di dalam mimpinya saja tidak ada gitu ya. Saya kasih beberapa contoh tentang luxury yang menarik. Misalkan Anda masuk ke hotel bintang 5, lalu Anda tidur ya, jendelanya ditutup rapat. Lalu ketika Anda pagi mau buka jendela, Anda biasanya harus bangun, lalu jalan ke jauh, lalu menarik-narik jendelanya untuk membuka. Tapi luxury punya konsep adalah dengan menekan satu tombol, jendelanya buka sendiri. Apakah Anda dulu pernah memikirkan kepingin membuka jendela aja pakai hanya dengan menekan tombol? Enggak, tapi setelah Anda tahu bahwa menekan tombol itu begitu mudahnya untuk membuka jendela, Anda merasa, waduh kalau saya pasang di rumah saya alangkah enaknya. Ya. Saya kasih contoh lagi. Anda biasanya pakai telepon, lalu keluar handphone, waduh telepon dengan mana-mana gampang ya. Maka ini luxury ya. Sekarang 3G, Anda bisa telepon sambil melihat video dari lawan bicara Anda. Ini adalah kemewahan. Tapi kalau kemewahan itu sudah berjalan terus-menerus, maka itu menjadi hal yang umum. Tapi banyak dalam kehidupan kita ya. Saya kalau lagi di Bali berenang ya, di kolam renang, itu senang sekali sambil minum dan makan kecil sambil berenang. Jadi ada floating bar gitu ya, restorannya itu jualan makanan sambil kita masih bisa berenang ya. Ini adalah konsep-konsep luxury. Luxury itu membuat kita menginginkan sesuatu ketika kita melihat itu. Padahal sebetulnya kita mungkin tidak butuh hal itu ya. Inilah kemewahan, konsep dari sebuah kemewahan ya. Orang datang menunggu di airport, tidak perlu nunggu di dalam lang yang ada minumnya, ada segalanya. Tapi ketika kita diberi, kita mau. Dulunya kan kita mikir transport itu hanya terbang dari satu titik ke titik lain. Nah, konsep-konsep kemewahan inilah yang menarik menurut saya. Karena dengan memberikan sentuhan kemewahan terhadap produk dan bisnis kita, kadang-kadang bisa membuat orang itu jatuh cinta dengan produk kita ya. Dengan kemewahan yang kita berikan, baik itu berupa layanan atau servis, ataupun sebuah pendekatan-pendekatan lain. Sebuah restoran yang sederhana tapi menyediakan valet parking ya. Kalau Anda menjual bolpen, waktu mengeluarkannya dengan menaruh sebuah mampan yang indah, yang halus dengan bludru ya. Ini adalah sentuhan-sentuhan kemewahan, di mana orang setelah melihat itu merasa nyaman dan nikmat dengan adanya itu. Padahal sebelumnya mungkin dia tidak mengharapkan diberikan itu. Terima kasih mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com atau Anda dapat mengakses dari Facebook saya Tanah Disantoso. Sukses selalu untuk Anda.